أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Terima kasih yang berbahagia Ustaz Zuhair. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan, anak-anak, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada pagi ini kita membicarakan tentang tajuk Rasulullah ketika kecil dan ketika remaja. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan kebaikan kepada kita. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi membawa rahmat kepada sekalian alam. Nabi Muhammad ni bukan kata bila dah jadi nabi baru menjadi contoh kepada umat. Sebelum jadi nabi lagi sudah pun menjadi contoh. Bukan bila dah jadi nabi baru nak jadi baik. Sebelum jadi nabi memang dah baik. Sebab itu Nabi Muhammad ada menyebut di dalam satu hadis tentang orang-orang yang baik-baik ini. Siapa-siapa yang baik daripada awal. Memang baik daripada awal. Awal-awal dia baik. Daripada kecil dia baik. Remaja dia baik. Dewasa dia baik. Tuanya baik. Orang di syurga tempatnya. Daripada kecil tak pernah buat maksiat. Tak pernah duduk dalam maksiat. Tak pernah suka dengan maksiat. Sampai ke mati. Orang ini boleh membawa kepada syurga. Dan itulah gambaran diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada dalam perut ibunya lagi tak menyusahkan orang. Siti Aminah tidak pernah mengadu yang sakit dia mengadu. Tidak pernah dia pening-pening, tidak pernah dia muntah-muntah. Berbeza dengan kita ni ketika ibu kita mengandungkan kita dulu lain. Mak kita tu 2 bulan. Duk alah saja. Tahu ke alah tu? Alah tu apa? Tak tahu-tahu tapi tak tahu. Alah. Bau badan bapak kita pun dia tak boleh bau. Dia terajang suami dia. Kalau duduk dekat-dekat. Tila duduk jauh sikit. Tak boleh bau. 2 bulan duduk alah. Itu belum masuk lagi mengidang ni. Nak yang bukan-bukan. Nak hati buaya. Nak makan ni benda yang pelik-pelik. Siti Aminah tak ada rasa macam itu. Ada sahabat saya. Isteri dia minta nak rasa daging babi. Waktu mengandung. Kalau tak boleh makan pun dia kata lalu kedai Cina. Yang hak duk jual babi gantung pun jadilah. Dia nak lalu juga. Saya pun pening tengok apa jenis orang boleh nak teringin nak makan daging binatang. Kalau tak dapat makan kata dia, dia lalu depan kedai tu pun jadilah. Lalu depan kedai tu pun jadilah. Boleh dia tengok daging yang duk gantung, daging panggang duk gantung. Betul ke ada yang dikatakan mengidam? Mengidam ni kita kata nafsu lah. Hawa nafsu. Mengidam ni kita kata hawa nafsu. Kadang-kadang nafsu tu datang daripada syaitan. Syaitan yang duduk dalam nafsu kita tu menghambat nafsu kita, menggoda kita sehingga kita tergamak membuat benda-benda dan meminta membuat benda-benda yang haram. Sepertilah tadi, dia dalam keadaan dia mengandung, maka syaitan datang duduk pada jiwanya, duduk pada mengganggunya sehinggalah minta yang bukan-bukan, termasuklah untuk merasa daging babi tadi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baiknya Nabi Muhammad tidak pernah menyusahkan orang. Sehinggalah ibu dia ketika melahirkan Rasulullah tidak merasai sakit macam mana perempuan-perempuan biasa melahirkan manusia. Daripada kecil sampai ke mati Nabi Muhammad tidak pernah menyusahkan orang. Jadi kita sebagai anak-anak, kita sebagai remaja-remaja, cuba tengok. Ada tak menyusahkan orang? Ada tak masa yang kita buat yang menjadikan orang jadi susah dengan kita? Mak jadi susah dengan kita, bapak jadi susah dengan kita. Mak jadi susah hati, bapak jadi susah hati. Mak tak boleh tidur malam. Bapak naik motor satu kampung, satu bandar, satu negeri, dia cari kita. Tak balik-balik. Dah bimbang, takut, kena colik. Tak tidur malam, mak bapak. Adakah kita pernah buat macam itu pada mak kita? Pernahkah kita menyebabkan mak kita menitiskan air mata? Air mata kekecewaan, air mata penyesalan, air mata kesedihan, air mata yang lahir daripada perasaan sakit hati tengok perangai anak, sedih dengan perangai anak. Ini semua tanda-tanda anak-anak yang tidak baik. Nabi Muhammad tidak pernah macam itu. Malah Nabi Muhammad ni kalau orang tengok dia, semua orang suka. Kalau tuan-tuan baca dalam sejarah, Siti Khadijah ketika Nabi Muhammad lahir, umur Siti Khadijah 15 tahun. Ketika Nabi lahir, umur Khadijah 15 tahun. Waktu dia tengok Nabi Muhammad tu pun dia suka. Dia pergi tengok waktu Aminah melahirkan Rasulullah, dia pergi tengok. Dalam hati dia terdetik, kalaulah aku boleh dapat budak ni. Sebab bila tengok Nabi tu rasa seronok. Sampai terdetik dalam hati Siti Khadijah, kalaulah aku boleh dapat budak ni. Bila umur dia genap 40, Rasulullah umur 25, dapat sungguh kahwin dia dengan Nabi Muhammad. Tuan-tuan boleh bayang tak? Umur 15, pergi tengok budak tu baru bersalin. Umur 40, kahwin dengan orang yang dia tengok kira-kira 25 tahun yang lepas. Dia jaga-jagalah kakak, adik-adik, anak darah yang umur 15. Dia tengok orang jiran sebelah rumah melahirkan baby. Ha, dah tak 25 tahun lagi, itulah suami kita. Kita tak tahu. Kita tak tahu, tuan-tuan. Tapi nak cerita pada kita, Nabi Muhammad daripada kecil orang tengok, jatuh hati lah. Cuba kita tengok perangai kita. Ada tak orang jatuh hati ke kita? Orang jatuh hati ni pasal apa? Jatuh hati pasal yang pertama, pasal rupanya elok. Comel. Baby face. Jatuh hati. Dipegang kata budak, geramnya rasa nak makan budak ni. Itu dia punya geram. Sampai kata merasa nak makan budak ni. Dia punya goncang dengan geram budak. Sebab tu kadang-kadang budak 4 tahun tu tengok budak 2 minggu. Dia geram, dia pergi gomor ya budak. Dia geram. Jatuh hati dia pasal budak tu comel. Jatuh hati yang kedua. Pasal akhlak dia bagus. Muka tak lawa pun tak apa. Tapi akhlaknya bagus. Orang akan suka dengan kita. Perangai bagus, akhlak bagus, sopan. Walaupun tak tega, orang suka. Tapi kalau muka lawa, perangai buruk, orang benci juga. Macam bunga dedak. Cantik saja, wangi entah ke mana-mana. Bunga dedak ni tak ada wangi apa, cantik saja. Muka saja lawa, perangai ni tak ada mutu langsung, orang tak suka juga. Jatuh hati tu apa sebab? Yang ketiga sebab jatuh hati itu ialah perasaan. Perasaan yang tak tahu datang daripada mana. Yang bila kita tengok dia, kita rasa suka. Yang kita tengok dia, kita rasa suka. Ini yang dikatakan punca-punca jatuhnya hati kita ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ketika kecil lagi Nabi Muhammad, dia tak menyusahkan ibu dia dalam kandungan. Tak menyusahkan ibu dia ketika melahirkan dia. Tak menyusahkan orang yang menyusukan dia. Alimatus Sa'diyah datang ke kota Mekah. Duk di kampung tu, hujan tak turun lah. Perniagaan, pertanian dia makin merosot. Paksa dia pergi ke Mekah mencari mana-mana budak yang nak disusukan. Zaman dulu-dulu orang ambil upah menyusukan anak. Bukan ada susu tin dulu. Susu tepung bukannya ada zaman dulu. Susu tepung tak ada. Buat susu orang. Tuan-tuan, anak-anak kita duk minum susu tepung tu dah berapa puluh tahun. Kita pun duk minum susu tepung dah berapa puluh tahun. Seorang minum kuman-kuman 2 tahun, 3 tahun budak-budak duk minum susu tepung. Rakyat Malaysia saja duk ada katalah 6 juta duk minum susu tepung. Rakyat Singapura 100 ribu duk minum. Rakyat Indonesia lagi ramai 20 juta duk minum susu tepung. Rakyat China tak 100 juta duk minum susu tepung. Kalau kira seluruh dunia, rasa-rasa kita lah 2 bilion yang duk minum susu tepung sekarang ni. 2 bilion duk minum tiap-tiap hari susu tepung. Pernah tak tuan-tuan fikir macam mana nak dibuat susu tepung ni? Dibuat, diperak daripada lembu. Cukupkah lembu yang ada sekarang ni untuk membuat 2 bilion susu tepung dalam satu hari? Tidakkah lembu itu hanya kerja dia mengeluarkan susu saja? Duduk dalam satu kandang, duduk dalam satu bilik, kerja dia makan, minum. Tidur, makan, minum, dia diperah susu dia. Hidup dia, kerja kena perah susu dia. Sebab nak membekalkan susu pada 2 bilion orang. Pernahkah tuan-tuan bayangkan lembu tu jadi apa? Kalau ke padang tak boleh, meragut tak boleh, makan angin tak boleh, bersia-sia tak boleh, meronda-ronda petang-petang tak boleh, agak-agak lembu tu jadi apa? Duk diam dalam kandang seumur hidup dia daripada kecil sampailah dia mati, lembu tu jadi apa? Kalau abang lah duk dalam bilik seumur hidup, makan minum tidur kemudian perah, makan minum hidup kemudian perah, abang jadi apa? Dah tak tentang fikir apa jadi pada lembu tu? Takkan lembu tu gila? Tension tak lembu tu? Tension. Ni anak-anak kita 2 jam sampai pukul 12 ni, 4 jam duduk sini, 4 jam pun tension. Saat dia lunjuk kaki, saat dia sila, saat dia tu, saat dia nak bangkit, saat dia nak balik. Baru 4 jam. Kita boleh bayang tak lembu 24 jam. Selama berpuluh tahun, berbelas tahun kerjanya hanya untuk diperah susu saja. Bila lembu dari lembu tension, lembu dari lembu yang gila, memberontak dan sebagainya, susu yang jadi daripada lembu itu jadi apa? Susunya juga tidak bermutu. Sebab mengeluarkan daripada benda yang dikawal emosinya. Sebab itulah bila manusia terlebih minum susu lembu, dia juga memberontak macam lembu-lembu yang memberontak tadi. Yang ni yang kita tak nampak. Lembu yang sehat datangnya daripada lembu-lembu yang lapang. Susu yang sehat datangnya daripada lembu-lembu yang sehat. Bila diminum susu lembu yang sehat, maka orang yang minum pun jadi sehat. Begitulah dengan manusia. Hendaklah dicari susu, dicari pengasuh daripada orang baik-baik. Bila diminum susu ibu daripada susu yang baik-baik, bila diberi minum susu daripada susu ibu, susuan yang baik-baik, diasuh dengan yang baik-baik, maka anak-anak juga akan menjadi anak-anak yang baik-baik. Orang dulu-dulu menghantar anak-anak mereka keluar bandar. Duduk di kota Mekah, hantar anak untuk dibelajarkan adab, dibelajarkan bahasa Arab, dibelajarkan tentang perangai, disusu dan dimakankan daripada pendalaman. Kerana pendalaman jauh daripada asam garam. Jauh daripada kehidupan yang tak elok. Duduk di pendalaman. Yang pertama, dicarinya Nabi Muhammad itu supaya dihantar kesan pendalaman. ajar dengan adab, ajar dengan perangai sebelum mencapai usia 6 tahun. Kita sekarang menghantar anak-anak kita sebelum mencapai usia 6 tahun kepada siapa kita hantar dan di mana dihantar. Nabi Muhammad duduk dengan Halimatu Sa'diyah hampir 6 tahun. Dan dalam tempoh 6 tahun Nabi Muhammad duduk dengan Halimatu Sa'diyah, apa yang Nabi Muhammad buat? Yang pertama, belajar bahasa. Kerana bahasa Arab di pendalaman lebih baik daripada bahasa Arab di dalam pekan. Sebab itu Nabi Muhammad menguasai bahasa Arab Quraisy dengan begitu baik. Yang kedua, diajar adab dengan Halimatu Sa'diyah. Yang ketiga, disusukan dengan Halimatu Sa'diyah. Dengan susu perempuan yang baik, yang memakan benda yang baik-baik, yang dapat hasil daripada baik-baik, mengeluarkan susu yang baik. Dan susu itulah yang mengalir dalam badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahawa anak-anak kita, anak-anak remaja kita, anak-anak kecil kita perlu dipilih benda-benda ini. Kita perlu memilih isteri yang ada unsur-unsur yang ada pada Halimatu Sa'diyah. Kita perlu mencari makanan macam mana yang Nabi dijamu oleh Halimatu Sa'diyah daripada makanan yang baik. Dan kita perlu mengajar kepada anak-anak kita macam Nabi diajar, dengan bahasa, berbudi bahasa, kesopanan sebelum mencapai usia 7 tahun. Ini dipanggil dalam bahasa Arab sebagai takdib. Dalam bahasa Melayu, memberi adab. Anak-anak kita sekarang memang pandai-pandai. Umur 4 tahun dah belajar organ, main piano. Cerita pendekar bujang lapu. Ini apa? Oh, ini namanya biola. Oh, pakcik fikirkan piano. Kita ingat dah cerita apa? Ya, pendekar mustar. Umur 4 tahun dah pandai, dah main piano. Tuan-tuan tengok dalam rancangan. Macam-macam Aznil ke apa, rahat budak-budak, tontombak ke apa. Oh, pandai. Saya duduk tengok budak-budak, oh, umur 5 tahun, pandai gelek. Cakap pun petah. Oh, pandai. Hak cakap orang putih pun pandai. Dalam tempoh itu, sepatutnya diajar takdib, adab. Nabi Muhammad diajar adab dalam tempoh itu. Bagaimana nak berjalan di hadapan orang? Bagaimana nak cuci tandas? Bagaimana nak pakai tandas? Bagaimana nak kencing? Bagaimana nak buang air besar? Bagaimana nak bercakap dengan orang tua? Bagaimana nak minum? Bagaimana nak tidur? Bagaimana nak bangkit daripada tidur? Apa nak buat selepas bangkit daripada tidur? Itu adab. Pernah ataupun tidak adik-adik kita ni bila menggunakan tandas, selepas keluar daripada tandas, berfikir. Sebelum aku keluar daripada tandas, berfikir dulu. Kalau orang lain masuk selepas aku keluar daripada tandas ini, orang itu selesa atau tidak menggunakan tandas ini? Pernah tak kita diajar dan mengajar macam itu? Sebelum kamu keluar pada tandas, pastikan tandas yang kamu dah pakai clear. Clean and clear. Kamu tarik tak flash tadi? Kamu cuci tak tadi? Ha, cuci dah bersih keluar. Supaya orang yang masuk nombor 2 selepas kamu, orang tu selesa menggunakan tandas itu. Berapa ramai yang tak pernah ajar anak dia pakai? Air kencing di situ lah. Bekas najis di situ lah. Flash pun tak mau, duduk terapung macam najis dalam. Janji aku selesai asuk aku punya. Orang lain datang, lantok lah. Jahat punya orang dia ni. Boleh adik-adik, lepas guna tandas ni, pastikan orang lain boleh guna tandas dengan selesa, boleh? Kena buat. Cuba kita bila anak kita keluar tandas, kita masuk cek tengok. Tak betul dia anak kita tu, panggil balik. Aiman! Mari. Cuba tengok penutup tandas ni. Ayah dah katalah dulu, selepas kamu guna penutup ni kamu nak buat macam mana? Kenapa kamu tak flush? Kenapa kamu tak cuci? Supaya kita guna tandas masjid, tandas surau, tandas awam. Kita masuk dengan kasut. Kita masuk dengan pasir-pasir kasut penuh dalam tandas. Bila kita keluar, selut tanah pun ada, tanah merah pun ada, pasir pun ada. Kenapa sebelum kita keluar, kita tak cuci dulu dalam tandas? Supaya orang lain masuk, tak nampak bekas tapak kasut, tanah merah, pasir dan sebagainya. Orang selesa guna. Ini dipanggil takdib. Pernah tak anak-anak remaja kita ambil tiru Rasulullah? Basuh tangan macam mana? Basuh najis macam mana? Dia ajar pada waktu kecil. Bila kita pergi ke sinki, kita buka paip, kita basuh tangan. Macam mana cara nak mengeringkan tangan? Lepas kita buka paip, kita basuh. Kita pun tutup. Yang mana yang terbaik untuk membuangkan lebih-lebih air di tangan? Cara buangnya macam ini. Buang. Yang kita ajar sekarang apa? Tak ajar. Budak-budak basuh-basuh. Pun tuan tengok berapa ramai yang lepas basuh tangan di sinki. Itu dia. Dia duduk renjak tangan. Yang orang sebelah pun kena air. Orang belah sendiri pun kena air. Uish. Yang cermin depan dia pun habis basuh dengan air tu, dia jadi tek lalat kat cermin. Berkelabu, berkelala cermin. Sebab tak diajar cara nak basuh tangan. Ini begini. Islam mengajar kepada kita semua jenis adab. Tapi sayang, adab-adab itu orang Islam tak amal. Yang mengamalkan orang-orang bangsa lain. Orang Jepun, orang Eropah. Sebab itu orang Europe dan orang Jepun mengatakan bahawa dia lebih mempunyai ketamadunan daripada orang Islam. Padahal yang dia tiru itulah tamadun Islam, perangai Islam. Tapi maksudnya dia tak tahu itu Islam. Dia katalah dia lebih baik daripada Islam. Tambahan pula bila dia tengok orang Islam memang teruk daripada segi adab. Sebab itu orang Jepun adalah bangsa yang paling kurang masuk Islam di dunia. Bangsa Jepun adalah bangsa yang paling sikit masuk Islam. Dia nak masuk Islam sebab apa? Tandas dia boleh tidur dan makan dalam tandas. Tandas kita yang paling mengerikan. Mengerikan tu masuk tandas orang kita. Naik bulu rumah ni. Naik bulu rumah tegak muka-muka ni. Ya Allah. Nak buka pintu tandas tu, mengendap dulu. Clear tak clear? Clear tak clear? Ya Allah. Itu macam mana tuan-tuan? Rasulullah ajar macam mana? Perangai Nabi macam mana? Macam mana kita buat? Saya baru balik daripada Mesir tuan-tuan. Kalau orang Jepun pergi melawat Mesir, pom-pom tak Islam, buat-buat. Memang pom-pom lah. Peraturan jalan raya tak ada. Lampu malam-malam tak pasang, buat-buat Mesir. Menung saya tengok kereta tak pasang lampu, bas pun tak pasang. La ilaha illallah. Tak pasang lampu tuan-tuan, dia harap lampu orang. Yang dia pasang apa? Hon. Hon dia pasang. Pamon, pamon. 24 jam pun. Lampu malam-malam tak pasang. Relax. Subhanallah. Undang-undang tak ada lah. Dia nak pergi seberang belah sana, dia tak buat U-turn sana, jauh lah. Dia masuk di Biden terus ya. Dengan kereta-kereta buru-buru. Subhanallah. Jepun tengok ngang. Wah, oh kena masalah. Dia pun ikhlas. Tak Islam pun Pak Jepun. Sebab dia kata ini kan Islam. Dia sebab dia tengok Islam pada Arab. Dia tak tengok Islam pada Rasulullah. Kita pun kalau tengok Islam pada Arab, mampu kita tuan-tuan. Tapi macam kita tengok Islam pada diri Nabi. Sebab tu kita Islam. Dia contoh kita. Arab bukan contoh Islam. Dengan tanda air tak ada, kotak, kapek masjid ni tak tahu. Kita semayang atas kapek kan, semayang atas pasir. Setiap tempat berhenti mesti ada tol. Bukan tol plaza tu. Tol duduk tu cokong. Duduk cokong minta duit. Tak bagi duit, tak boleh masuk. Boleh masuk keluar tak boleh. Satu pound. One pound. Duk tunggu lah. Paling banyak tol. Satu masjid tiga tol. Tempat kasut satu pound. Masuk tandas satu pound. Keluar tandas satu pound. 80 kali kencing 80 pound. Tak bagi mampu. Saya singgah selayang satu masjid. Duduk tunggu dah ambil kasut. Tak kasut. Lepas-lepas maya semua. Nak ambil kasut. $1. Bukan satu pound. US dollar. USD. Dia tunjuk kat saya. Dollar. $1. Saya bagi dekat dia satu pound. Dia tak mau. Dia nak dollar. Saya pun jekak untuk dia tak kan. Bodoh sangat. Dia nak dolar tuan-tuan. Dolar bersamaan duk dekat 6 pound. $1 USD. Nak. Saya marah dia. Saya kata, hadal masjid laisa fil bait. Terus diam tu. Hidup penuh dengan rasuah tuan-tuan. Kalau kita tengok kepada keadaan, tak Islam pun buat tu. Kotak tu saya cerita lah. Dengan baju kotak, perangai kotak. Apa yang boleh ambil contoh daripada Arab? Tetapi kita mengambil contoh bukan pada bangsa. Kita mengambil contoh daripada Nabi Muhammad. Sebab itu akhlak Nabi, perangai Nabi itu yang jadi contoh pada kita. Kalau kita ambil akhlak Nabi, perangai Nabi, memang jadi bermutu kita. Bangsa yang bertemadunan, yang kita kata mempunyai akhlak yang baik, katalah orang Jepun. Dia pun belajar daripada akhlak Nabi. Orang Jepun kalau nak masuk rumah dia, kasut dia itu letak siap-siap lah. Kasut yang dia pakai tadi, sebelum dia masuk dalam rumah dia, kasut tu dia susun menghadap ke arah pintu pagar. Nanti dia keluar terus sarung, terus keluar saja. Ini adab. Kita sekarang berlari daripada pintu pagar, buka kasut pun tak ada. Main renjih dengan kaki. Tuan-tuan tahu tak buka kasut renjih dengan kaki? Dia tak buka dengan tangan. Dia sepak kaki dia keluar kasut. Dia tendang kaki dia keluar kasut sekolah. Jatuh longkang satu, jatuh balik buka bunga satu. Ni anak-anak kita nak balik sekolah. Subhanallah. Bila nak pergi sekolah pagi itu dia cari. Mak, kasut sekolah mana? Baru dia tanya mak. Mana mak tahu yang ke sekolah kamu, kamu? Oh, dia nak pergi sekolah dah, maju. Ya, lempar duk renjai kaki pun hilang pergi. Kemana kasut salah dapat? Adab. Sebab tu tuan-tuan boleh tengok orang Arab Syria. Tuan-tuan kalau pergi ke Arab Syria, ayat Arab Syria ni lembut. Lembut sikit. Arab Mesir kasar. Ha, Syria bagus. Tuan-tuan aduk di Syria dia lembut, sopan. Sebab tu ulama-ulama kata kalau Nabi tak pindah ke Madinah, mesti Nabi pindah ke Syria. Kalau Madinah pun tolak Nabi, Nabi akan pindah ke Syria. Sebab Syria tu lembut orang dia. Perangai dia sopan, cakapnya lembut. Orang Arab dia suka ada eh di belakang. Arab Syria, eh. Ya ni, ada banyak macam tu. Ya, banyak macam tu. Ada yang ikut rombongan saya pergi Mesir baru ni, satu ustaz. Dia duduk cakap Arab dengan budak-budak Mesir tu, dengan pelajar-pelajar Azhar. Nak cakap tak apa lancar. Yang aneh tu banyak lagi. Anta yang aneh. Makamah yang aneh. Duduk yang aneh tu lebih daripada 10 kali. Yang aneh. Jadi budak-budak Mesir ni tanya pada saya, ustaz. Ustaz tu mengaji kat Syria lah. Tak tahu. Duduk yang aneh banyak sangat. Nak cakap tapi wakaf tak ada tu. Yakni lalai cakap Melayu tu. Orang Arab Syria, kalau tuan-tuan pergi ke rumah mereka, memang mereka ambil kasut tuan-tuan. Mereka ambil kasut tuan-tuan, mereka letakkan menghadap ke arah pintu pagar. Sagi senang, tuan-tuan keluar rumah dia, tuan-tuan terus sarung kasut dia, terus jalan. Tengah dia tu menyembah dengan tuan-tuan, dia minta izin pergi ke dapur, baca kopi ke, baca teh ke apa ke. Rupa-rupanya dia pergi ke belakang, pintu belakang. Dia mari ke depan, pintu depan. Dia ambil stokin tuan-tuan. Dia siap basuh stokin tuan-tuan. Dia jemur. Bila tuan-tuan balik, stokin tu kering. Tuan-tuan pun tak tahulah yang dia basuh stokin. Subhanallah. Ni orang Arab Syria. Punya jenis macam itu. Dan bila nak balik, dia mesti bagi hadiah kat tuan-tuan. Dia bagi hadiah dalam bentuk manisan. Selalunya dia bagi manisan. Bagi manisan. Warak suka bagi manisan. Ini orang perangai ni apa? Kalau betul kita ikut perangai dan akhlak Rasulullah, tuan-tuan, cantik kita. Sebab itu tanggungjawab kita mak bapak untuk mendidik anak-anak remaja kita ini dengan akhlak dulu. Cara duduk, cara makan, semua Nabi aja. Cara tidur. Kita tengok dalam surat khabar semalam, tidur mengiring itu menyelamatkan nyawa seorang budak perempuan daripada mati lemas dalam asap yang tebal bila rumah dia terbakar. Kita baca dalam paper semalam kan, dua adik-beradik dia mati. Kehitam, kebiruan dia baca lemas asap kerana lita pintas. Yang seorang lagi terselamat. Sebab apa? Tidur mengiring. Yang adik dia kak ada lagi seorang, tidur menelentang. Bila terbakar rumah dia, asap terus masuk dalam hidung, terus sampai menutup paru-paru dia. Tetapi bila dia ni tidur mengiring, macam Nabi tidur, menyelamatkan nyawa dia. Dia tak mati lemas. Ini keistimewaan meniru akhlak Nabi, cara Nabi, perangai Nabi. Bukan saja-saja tuan-tuan, Nabi Muhammad itu berakhlak. Baik, bila Nabi mencapai usia 6 tahun, duduk di rumah Halimatus Sa'diyah mendatangkan keberkatan kepada Halimatus Sa'diyah dan suami. Ketika mereka mula-mula datang ke Mekah, kuda, unta yang mereka bawa tu dah lembek lah. Tak larat jalan lah. Lemah lah. Suami isteri ni pun lemah, unta pun lemah. Pergilah cari mana-mana orang yang nak menyusukan. Seorang pun tak mau. Kata tengok Halimatus Sa'diyah ni dengan kuruh dia, dengan susah dia, orang tak apa nak percaya. Yang percayanya bapa kepada Aminah, pak mertua dia, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kata, kamu nyusulah anak yatim. Nak tak nak pun ambil lah anak yatim tu. Anak yang kaya-kaya yang lain semua orang dah ambil lah. Yang ni aku ambil lah kerana Allah ambil. Bila mereka dah ambil Nabi Muhammad, nak bawa balik ke kampung mereka daripada Bani Sa'ad, unta yang mula-mula sampai tadi dah lembek dah, bila bawa Nabi Muhammad di atas unta tu jadi cerdas. Unta tu jadi kuat. Suami Halimatus Sa'diyah tanya, ini unta semalam ke? Kata Halimah, iyalah. Lain macam, ikat lebih ni apa ya? Kamu dah buat lain ke? Tak ada, ya semalam lah. Kuat penuh aku nampak ni. Bawa Nabi Muhammad pun dah jadi berkat dah tuan-tuan. Cuba kita ikut cara Nabi dalam kehidupan kita. Mesti mendatangkan keberkatan. Unta pun dapat berkat daripada Nabi. Bawa Nabi je dapat berkat. Kalaulah kita ikut cara Nabi, mesti dapat berkat. Mula-mula kita bubuh nama anak kita Muhammad, mesti berkat. Kalau semua orang nama Muhammad, Ustaz jenuh lah Ustaz. Lah bubuh lah Muhammad macam-macam. Muhammad Daniel, Luqman, Muhammad Syafiq, Muhammad Saiful Afiq. Oh, nama yang baik-baik lah Muhammad. Muhammad boh saja pun. Tapi sekarang orang dah takut umur nama Muhammad. Takut dianggap sebagai pengganas. Teroris. Bila saya sampai saja di immigration di Kahira tu. Lapangan terbang Kahira tu. 5 orang pelajar saya kena tahan dengan immigration. 5 orang. Tengah nak cop pasport. Polis dia kata, you go to Islam. Mr. Suhaib dia. Oh, apa hal pulang ni? Saya tanya dekat pegawai, apa masalah? Dia nak check sebab nama pelajar saya tu ada dalam komputer dia pak. Pengganas. Tentang tak pelajar saya tu umur berapa? Yang seorang tu umur 87. Jalan begini dah. 87 tuan-tuan, pengganas pelotak ha? Bodohnya boleh harap. Apa dia nak buat lagi? Bom apa dia nak buat? Dia kata nama tu matching-matching tak dekat-dekat dengan nama. La ilaha illallah. Nama haji tu Abdul Hamid bin Pawancik. Tak tahu mana hak rupa pengganas. dekat setengah jam guna soal jasad manalah mak Allah. Dia tanya dekat Pak Ji tu, "Are you Pakistan? Pakistanian?" "No, no, I'm Malaysian." "No, you see your name is here." Oh, sudah. Duk bergaduh orang tu. Kawan tu nak bawa beg pun tak larat dah. 87 dah tuan-tuan. Jentik telingong putih dah. Nak ganas apa lagi. Sebab tu sekarang ni orang dah takut ubah nama Muhammad pun nama ni. Sebab takut dicok sebagai pengganas. Amerika aja yang Muhammad tu ganas. Yang Islam tu ganas. Sebab tu sekarang ni orang dah ubah nama orang Islam pada anak-anak dia nama yang tak nampak keislaman lah. Buah nama anak Rudi, buah nama Hartono, yang tak tahu lah nama nama apa. Dia sendiri pun tak tahu lah nama makna tu apa, dia hentam saja. Kalau unta yang bawa Nabi Muhammad itu pun dapat barakah, bayangkan tuan-tuan, kita yang memikul nama Muhammad, mesti ada keberkatan pada nama kita itu. Sebab itu bila anak tuan-tuan nama Muhammad, panggil dia penuh-penuh nama Muhammad. Jangan duk panggil mak atau ditambah lagi ma jadi mamat. Mamat tu maknanya mati. Mamat, ya. Ha, siap 40 kali kumpul mati. Mamat tu namanya mati. Ba'dal mamat yang tuan-tuan tu doa tahlil. Kan ba'dal mamat tu selepas mati. Mamat tu mati. Baik. Tuan-tuan tengok cerita anak Ustaz Zali. Peringkat dia masih kecil. Peringkat dia budak-budak. Mana dia? Ada kita tengok. No signal. Ha, dah ada. Tak mana? Heran lah nak gambar pun keluar ke dinding. So, baru masuk part work kah? Baik, kita tengok. Cerita anak Ustaz Ali tahun 1956. Masa tu adik-adik pun tak lahir lagi. Ustaz dah lahir dah masa tu umur 50. Ya. Ha, ni anak Ustaz Ali. Ni hak nombor 2 ni. Hak nombor 1 yang dia tengah duduk ngurat. Tanya sama pokok. Apa sebab goyang? Nanti jawab pokok. Angin yang goncang. Tengok dalam air, nampak bayang-bayang, campak satu batu, bayang pun hilang. Tuan-tuan kalau nak bagi besar anak tuan-tuan, suruh menyanyi lagu ni. Dia cepat besar dalam 10 minit, terus jadi besar. Sungguh kan? Saya akan saya tengoklah cerita ni. Ha, macam mana? Sound dia? Ha, nampak? Masa ni dia kecil lagi. Dia besar. Tuan-tuan tak payah bagi makan, tak payah bagi minum. Lepas-lepas tu dia besar, nampak? Jadi kalau bapak-bapak nak bagi anak besar cepat, nyanyilah lagu ni. Seminit je dah besar lah. Boleh faham tak bang? Orang gelak hang menggelak lah. Faham lah? Faham lah? Oh, nampak terik besar terik. Misal terik. Speaker sound sekejap tengah ada proses. Ya. Bila? Ulang ni, ulang. Ya. Beda. Baik. Ini film apa? Anak Kusar Zali. Tahun 1956. Arhab P. Ramli. P. Ramli pegang dua peranan. Seorang jadi pak, seorang jadi anak. Pak pun dia, anak pun dia. Ya, P. Ramli menang anugerah pelakon laki-laki terbaik. Aktor terbaik Asia. Tahun 1957. Film ni lah. Yang heroin dia tu Zaitun. Hidup lagi. Yang main biola tu bukan P. Ramli. Osman Ahmad. Action dia P. Ramli. Yang menyanyi tu bukan Zaitun. Nurmadiyah. Ya, Nurmadiyah yang nyanyi tu. Lagu tu ciptaan P. Ramli. Liriknya oleh Jamil Sulu. Abang nak pergi tandas kah? Tak. Lain macam nampak ni. Baik, saya kalau tuan-tuan tengok daripada awal filem Anakku Sazli. Daripada awal tuan-tuan lihat depa ni tiga beradik, iaitu Nurdin Ahmad P. Ramli. Depa ni pergi tengok konsert. Pergi tengok konsert Ghazal Party. Yang menyanyi pada konsert Ghazal Party itu ialah penyanyi yang dah meninggal dunia 2 tahun lepas. Apa? Makwur. Siapa Makwur? Lupa. Mau panggil dia Makwur. Baru meninggal 2 tahun lepas. Ha, dia dengan yang main biola dalam tu ialah Wan Kazim. Nama dia Wan Kazim. Tuan-tuan tak tahu sejarah ni, saya semua tahu. Wan Kazim ni sekarang duduk di Polis. Anak dia nama Wan Karizan Wan Kazim. Yang bertanding pilihan raya baru ni. Anak dia masuk jadi calon Wan Karizan. Bapak dia Wan Kazim. Hidup lagi bapak dia. Umur 70 lebih lah. Pelakon. Wan Kazim tu lah yang main biola dalam cerita Anak Kusar Zali. Dalam filem mula-mula dia tiga orang pergi tengok konsert tu. Wan Kazim ni yang main biola dalam cerita Hang Tuah tahun 55. Dia yang menari dengan Hang Tuah bila Hang Tuah melawat Pahang. Negeri Pahang aman sentosa. Dia yang menari dengan Mak Sentul. Habis filem ni, habis filem apa nama Anak Kusar Zali, Wan Kazim ni merajuk, dia balik ke Polis. Pasal tak diberikan peranan sebagai tambeng sari dalam filem Hang Tuah. Ini sedikit info daripada klasik nasional. Baik, bila mereka balik daripada tengok konsert Wan Kazim tadi dengan penyanyi apa nama perempuan tadi, Makwa tadi, orang panggil dia, oh nama dia apa saya lupa, apa meninggal lah yang untuk menyanyi lah. Sebelum dia mati tu dia pakai tudung elok lah, meninggal lah. Jadi bila balik, bapak kepada Zaitun dan Nurdin Ahmad tunggu. Tunggu, dipukulnya P. Ramli. Sebab kata dia P. Ramli lah yang bawa balik. Yang bawa pergi anak-anak mereka ni, pergi tengok konsert. Ini satu pahaman orang dulu-dulu. Pahaman orang dulu-dulu cukup benci kepada konsert. Bila sebut saja artis, mereka tak suka. Sebab tu hidup zaman dulu, artis tak semewah artis zaman sekarang. Maksudnya mak pak ni, kalau boleh menjadikan anak-anak dia, jadi tengok konsert ke, tengok Ghazal Party tak. Sebab tu P. Ramli dibalun secukup-cukupnya, maksudnya bawa anak dia lari. Padahal P. Ramli dalam cerita tu, anak mereka berdua tu, ya ajak P. Ramli, P. Ramli ni pergi teman aja. Tapi maksudnya P. Ramli ni anak belah, Hasan dalam filem ni, Ramli jadi Hasan. Hasan ni anak belah, dipukulnya habis-habisan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, adakah memukul macam bapa angkat P. Ramli, memukul P. Ramli dalam cerita Anak Kusar Zali itu dibenarkan oleh syarak? Dipukul dengan batang penyapu, bok-bok, berbirah belakang. Adakah pukulan itu hak bapa atau apa hak anak terhadap bapa dia bila dipukul? Pernah ke tidak Rasulullah dipukul? Saya dah sebutkan pada tuan-tuan tadi, Rasulullah tidak pernah menyusahkan orang. Bila dia tidak pernah menyusahkan orang, maknanya dia tak pernah dipukul. Dia baik, siapa nak hukum? Tuan-tuan tahu, Rasulullah bila dia berjalan di depan kampung orang, rumah orang, bana orang, semua orang sayang pada dia. Hilang barang ke, benda tak elok ke, apa benda ke, tak lintas dalam pemikiran orang-orang bahawa Muhammad yang buat, tidak. Kalau hilang barang di rumah dia, dia takkan terlintas dalam pemikiran tuan rumah tu, Muhammad yang masuk ambil dalam rumah dia, tak pernah terlintas. Pasal mereka tahu Muhammad itu baik, sebab itu Muhammad dipanggil Al-Amin. Berapa banyak kita hari ini, kalau barang jiran hilang, orang tuduh kita, orang tuduh anak kita. Basikal hilang, orang tuduh anak kita. Buah nangka hilang, orang tuduh anak kita. Buah membelam yang duk balut dalam kertas hilang, orang tuduh anak kita. Pasal apa jadi macam itu? Tuan kaji apa ni? Pasal apa yang kita selalu dicok? Anak-anak kita selalu dicok. Jadi saya minta pada adik-adik yang datang pada pagi ini, cuba jangan menjadikan diri kita dicok jahat oleh orang lain. Cuba kita dianggap baik. Saya baru ni pergi ceramah satu tempat petang, pukul 3 petang ceramah. Habis-habis ceramah, budak-budak lelaki-lelaki duduk depan. Ada dalam 10 orang, budak-budak lelaki baris kat dinding depan. Ada satu budak pakai serban, pakai jubah, dalam usia dalam 10 tahun. Saya habis ceramah pukul 4.30, 4.35 lebih kurang masuk asar. Lepas saya ceramah 4.30, saya letak mikrofon, dia pergi ambil, dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia azan. Saya pun pergi ambil wuduk di luar. Bila saya ambil wuduk, dia pun main ambil wuduk sebelah saya. Tiba-tiba datang satu orang lelaki-lelaki, main warning dia. Lain kali jangan usik mikrofon tu. Gak ada siapa-siapa musik tu. Musik dalam musik ni tu lari habis tu. Orang ada tek elok lah. Budak tu kebir tu. Dia tak perasan pada saya duduk sebelah budak tu, pasal saya duduk bongkok ambil wuduk. Bila saya angkat kepala, oi ustaz juga. Dia duduk marah budak yang azan tadi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita pun tak faham. Bukan senang nak suruh budak datang semayang asar, boleh azan pula, nak senang tuan-tuan. Baik mereka duduk di rumah tengok Ultraman Gaya. Lagi pedah mereka pergi tengok Ultraman tu. Ataupun pergi tengok Adi dan Ayah, lagi bagus mereka tengok. Tapi mereka boleh tinggalkan Ultraman 3, mereka boleh mari ke surau untuk azan. Kita jerkak. Saya tak faham tuan-tuan. Bukan semua budak-budak boleh main ni. Tuan-tuan nak ajak anak main pagi ni. Tak mau datang. Bukannya seronok. Dia kata tak mau datang. Tiba-tiba mereka ni boleh datang. Kita marah mereka pula. Eh, tak penting. Patut bimbing. Kamu nak azan bagus tak? Tapi kamu jangan usik-usik mic tau. Kan cakap je tak senang. Kamu boleh azan tapi amplifier tu yang pakcik dah letakkan tinggi rendah tu kamu jangan usik tau. Kan pakcik nak larikan dia lari ejen. Tunik dia payah. Kamu azan je tau. Okey. Kan senang. Ini tidak je. Bukan je boleh bulu dia. Kancing gigi ni tuan. Kan orang kalau nak marah dia cakap gigi kancing. Jangan marah. Ya Allah. Saya tengok muka dia. Dia terkejut tengok saya. Ustaz dia. Apa macam ni tuan-tuan? Cuba kita ambil peribadi Nabi Muhammad. Orang percaya pada dia. Al-Amin. Dalam cerita anak kisah Zali tadi, mereka dah jadi budak-budak. Kadang bapa tak suka, tapi anak-anak nak berkawan. Hasan, Piramli. Mahani, Zaitun. Saya ni tak, saya bukan saya set ni tuan-tuan ni, laptop apa nama, notebook apa nama ni, yang Haji Syamnya ni, bukan saya set pada rumah saya ni. Baru malam tadi saya depa bagi tahu Ustaz, besok anak Gus Azali, Ustaz hurai tau. Baru hari ni saya tengok ni. Malam tadi depa nak tunjuk, tak boleh keluar gambar. Gambar keluar sebab tak ada tu ngak tak boleh. Baru pagi ni saya tengok ni hak saya hurai ni pagi ni tuan-tuan, bukan saya prepare 4 tahun lepas bukan. Zaitun jadi Mahani, Piramli jadi Hasan. Satu lagi adik abang pada Zaitun nama dia Nurdin. Nurdin Ahmad. Nama apa Nurdin Ahmad belum ni? Cikgu apa? Siapa ingat? Siapa ingat saya belanja dia makan 10:30 pagi nanti. Makan di bawah. Mereka ni budak-budak yang nak berkawan. Mereka nak berkawan. Mak bapak larang tapi anak-anak nak berkawan. Tu yang pergi curi jalan. Malam-malam keluar pergi main bola. Siang-siang mengendap. Mak tak nampak lari pergi tengok. Pasal naluri budak-budak nak berkawan. Habis tu ustaz, Nabi Muhammad tak berkawan ke ustaz? Berkawan. Nabi Muhammad main bola kecil-kecil dulu. Tapi walaupun Nabi Muhammad main bersama-sama dengan kawan dia waktu Nabi Muhammad kecil, Nabi Muhammad tidak pernah buka baju bila main. Mungkin masa itu Halimatu Sa'diyah ada beris ke ustaz? Ada fact ke beris ke ekonomi handalan tu? Kalau baju kotor pun tak apa. Dengan baju, dengan ekonomi handalan, baju anda akan keluar, kembali bersih dan bersinar. Gunakanlah ekonomi handalan. Itu iklan garam. Anak dia main bola tu, bumbu atas padang, berlumpur satu baju. Dia buat balik dekat, mak dia tunjuk. Mama, saya dapat menang bola tepak. Mak dia sengih je. Jiran tanya kat mak dia, eh kotornya. Dengan bimbang, dengan fat, baju anda kembali berseri. Nabi tak ada fat, Nabi tak ada bris, Nabi tak ada ekonomi handalan, Nabi tak ada daya, tak ada. Apatah lagi boom. Boom satu, ialah boom. Pasal apa yang Nabi, bila main-main, Nabi tak pernah buka baju. Satu hari Nabi nak buka macam budak-budak lain, main. Macam anak kita main di padang, dia buka baju. Tinggal seluar kan, budak-budak. Elok Nabi nak buka baju, macam ada orang tampar belakang Nabi. Malaikat jaga Rasulullah. Tutup baju kamu, pakai baju. Jangan buka. Nabi Muhammad tidak pernah buka baju di depan khalayak ramai sejak daripada kecil lagi. Tuan-tuan bayangkan. Punya berakhlaknya Nabi Muhammad. Berkawan-berkawan. Tapi akhlak tu ada. Kita sekarang kalau main bola di sekolah, di padang ke apa ke, sebelah buka baju, sebelah tak buka baju. Sebab nak kenal yang mana geng. Yang bukan geng, ha, buka baju. Hak kita geng, buka baju. Yang tak geng, tak buka baju. Nabi Muhammad tak pernah buka. Punya baik, Nabi main. Buat budak, tak dilaham Nabi main. Masa itulah Nabi dibelah dadanya. Pada usia kecil itu, dibelah dadanya. Dibersihkan hati dia. Menunjukkan pada usia 7 tahun, 8 tahun, budak-budak ni nak kena cuci hati. Ni, semua-semua mereka ni, anak-anak daripada warga-warga, anak-anak pertubuhan kebajikan, anak yatim, miskin, batu, sa'adati ni. Kalau-kalau anak remaja kita ni kena bersih. Oh, tu kena operate ke ustaz? Tak, tak payahlah operate hati mereka. Macam mana nak membersihkan hati mereka ni? Pulanglah pada tuan-tuan. Nak suruh mereka khatam Quran sebelum sampai 7 tahun atau sebelum sampai 15 tahun ke? Supaya sinaran Quran masuk dalam hati dia. Terpulang. Dalam cerita ni, P. Ramli nak membersihkan hati dia yang tak tenang. Dia belajar main biola. Dia belajar main muzik. Dia dah tak duduk dengan pak angkat dia. Pak angkat dia dalam filem tu bernama Daeng Haris. Daeng Idris, minta maaf. Dan yang jadi mak angkat kepada P. Ramli dalam filem tu nama apa? Ha, nama apa? Tak tahu. Tak tahu juga. Dia tak duduk dengan mak dia, ada duduk dengan orang yang kerja bot tambang. Yang ambil upah menyeberangi sungai dengan bot. Ha, P. Ramli kerja dayung sampan untuk membawa orang ke seberang sana. Dan malam-malam dia belajar biola, music. Tuan-tuan cuba tengok bila pendidikan yang diajar kepada Hasan, apa Hasan jadi? Pendidikan yang diajar kepada Hasan ialah biola, maka jadilah biola. Biola itu bentuknya apa? Maka dia pun tengok orang perempuan bentuk yang sama. Sebab itulah dia buat lari mahani, lari daripada mak bapak. Kesan yang ajaran tak baik, ajaran yang tak baik, pendidikan yang tak baik, akhirnya menjadikan P. Ramli pun tak baik, bawa lari anak dara orang pergi ke Singapura. Kesan. Kalau orang yang baik, dia takkan buat lari anak dara orang. Pasal daripada kecil tak diajar tentang agama. Daripada kecil Iram dia tak pakai baju tuan-tuan, sampailah besar. Duduk dia tengok tadi. Daripada kecil tu duduk main biola dengan Zaitun masa kecil tepi sungai. Ha. Awan nanti kata aku yang macam-macam lah, tanya sama langit apa sebab hujan, nanti jawab hujan, tanyalah awan. Awan nanti kata aku kandung air, sampai tempat sejuk aku pun. Daripada kecil tak pakai baju sampai besar juga. Pendidikan. Bila mahani itu orang nak pinang dia, yang mari minang dia, mak darah bawa soget. Kalau ada jodoh kita, berbetahlah kita ya. Dulu soget. Yang piramli tu kan bawa jampan. Yang dipinang tu makwa dia. Tapi dia tak mampu, kerana dia miskin. Malam tu juga, aku mengemaskan pakaian. Kalau tuan-tuan ingat film. Tiba-tiba mahani datang. Hasan, kau nak ke mana Hasan? Aku ingin tinggalkan tempat ini. Apalah maknanya aku hidup di sini jika kau nak berkahwin dengan orang lain? Hasan, hatiku hanya untuk engkau, Hasan. Mahani, tertua'alah dengan mangkau, Mahani. Biarlah aku merana. Hasan, bawalah aku ke mana saja, Hasan. Aku rela mati dengan kau, Sat. Ya Allah, gasi aja muka dia menyampuk. Ya Allah, mak dia yang beranakkan dia. Bapak dia yang jaga dia. Hanya kerana cinta, tuan-tuan. Tinggai mak bapak. Dia buat lari, tuan-tuan. Nabi Muhammad bukan jenis tu. Nabi Muhammad bila masuk alam remaja macam Fir Ramli tadi. Nabi Muhammad menyertai peperangan pada usia 15 tahun. 15 tahun masuk perang. Menjadi pemuda yang berani. Bukan pemuda yang penakut. Anak-anak muda kita sekarang putih cinta pun teriak. Setengah kilo air mata keluar. Waktu yang bukan bercinta, gatal nak bercinta. Baru tingkatan 5. Waktu yang sesuai untuk belajar. Dah cinta dah. Duk cinta sana, bercinta sini. Baru darjah 6. Bercinta dengan budak darjah 5. Yang darjah 6, perempuan. Yang darjah 5, laki-laki. Ya Allah. Saya baca satu surat cinta budak darjah 5. Laki-laki pada budak darjah 6, perempuan. Bertemu kita di arena persuratan. Oh, ya Allah. Sekarang awak tak main surat-surat dah SMS semua. Hang seorang je arena persuratan. Macam arena sukan. Tak, bukan budaya dia. Nabi Muhammad bukan budaya dia. Nabi Muhammad remaja-remaja sudah mengenal kuda, lambang keberanian. Sudah mengenal pedang, lambang keberanian. Sudah mengenal lagi berenang, lambang keberanian. Diajar dengan sifat berani. Bukan sifat penakut. Sifat hati kecil. Tahu hati kecil? Hati kecil lain. Kecil hati lain. Kecil hati lain. Kenapa tak datang keluri dia semalam? Tak nak. Kenapa? Saya kecil hati. Kenapa dia kecil? Awak kecil hati. Depan saya dia tak jemput. Saya jumpa dia berdepan. Tak ada jemput. Tiba-tiba dia lekat aje. Dekat jemputan, dekat masjid. Padahal dia jumpa saya kat bawah tu, apa salah? Jemputlah datang ke rumah. Ini tidak. Dia harapkan tampal dekat dinding masjid tu, yang tu tak datang tu, kecil hati saya. Itu nama dia kecil hati. Satu lagi nama dia hati kecil. Hati kecil tu apa? Jiwa yang lemah. Jiwa yang lemah. SPM. PMR, UPSR, tak ada A langsung. Dia terus menganggap bahawa aku telah gagal dalam hidup. Ini yang dikatakan hati kecil. Sepatutnya manusia yang berjaya bermula daripada kegagalan. Kegagalan itu satu langkah yang baru untuk berjaya. Bukan kegagalan itu sebagai satu langkah yang akan mundur ke belakang. Orang seronok dengan kegagalan, tak apa. Dengan kegagalan itu jadi kuat. Nabi Muhammad gagal memberikan Islam di Mekah. selama 13 tahun. Tetapi kegagalan itulah yang memberjayakan Nabi Muhammad di Madinah. Selepas itu, sampai selepas berjaya di Madinah, Mekah kembali baik, Mekah kembali berjaya. Inilah semangat hati besar. Di Mekah orang tolak Islam. Di Mekah Islam tak diterima. Tak apa, aku pergi tempat lain. Bila berjaya di Madinah, Nabi patah balik pergi ke Mekah. Mekah Islam balik, semua orang Islam. Inilah yang kena ada dalam jiwa kita. Jangan anggap tak lulus PMR, tak lulus hidup. Ada satu lagi peluang, SPM. Jangan anggap bila gagal pada SPM, terus gagal dalam hidup. Ada lagi peluang lain. Kejayaan bukan diukur dengan SPM, LUP, SR, STPM, PMR, ijazah. Dah, kejayaan hidup dinilai daripada sudut lain. Nabi Muhammad tak ada SPM pun dikira berjaya. SPM ni untuk peluang nak mengkaji kita ni, faham tak faham, cerdik tak cerdik, itu saja. Kejayaan bukan berpunca daripada SPM bagus, STP bagus. Berapa banyak budak yang dapat STP bagus pun tak jadi apa pun. Berapa banyak orang yang tak ada SPM pun berjaya hidup. Saat saya ni main bola dengan saya dulu, badan tegak, dia jadi fullback yang duduk di depan belakang. Orang tak ada lepas dia, macam Santok Singh je. Main bola terror, tapi mengaji bengong. Kalau nombor last tu dia, kalau dia tu nombor last. Tetapi dia main bola terror. Sekarang jadi pemain bola dah pencin lama dah, tak ada apa, tak ada lah. Lah jadi jurulatih kelab. Jurulatih apa nama, universiti. Kelab bola. Teruk tuan-tuan, STM ni tak tahu ada A ke tidak SPM. Tapi main bola pandai. Sekarang hidup dia berjaya dengan seorang pemain bola sepak dan bekas pemain bola sepak. Dan sekarang jurulatih. Ada kelab dia sendiri, dia latih budak-budak. Dia berjaya dalam bidang kebola sepakan pula. Bukan maknanya bila gagal daripada SPM dia gagal terus hidup, malak terus hidup. Tidak lah. Bukan makna bila Nabi gagal di Mekah, Nabi malak terus hidup. Tidak, Nabi berjaya di Madinah. Ini benda yang kita kena motivate kepada anak-anak kita. Ada sahabat saya tuan-tuan, lebih kurang tu juga. Lebih kurang tu. Mengaji tak pandai. Tapi bila saya balik satu hari di kampung saya, di Felda, di Sungkai. Saya tengok kereta dia berjala besar. Hitam berkilat. Saya tengok dia pun berkilat. Baju dia lah berkilat. Tengok isteri dia pun berkilat. Uish, hebat orang tua. Saya lalu depan rumah dia. Dia buat rumah mak dia banglo. Rumah Felda tu ada tu bilik. Hilang di mana lah. Jadi banglo tu kan. Dia hantar mak pak dia pergi haji. Saya tanya kepada mak saya. Dia kerja. Wah mak. Tahu dia berkata kok kerat. Besok saya jumpa dia. Raya-raya-raya jalan jumpa. Saya tanya dekat dia, hang nega apa? Hebat. Dulu ni tuan-tuan dia menulis ni, cikgu tak kerti tak tulisan. Hak dia tulis tu, dia cikgu tak kerti baca. Dekat buku nota, macam tulisan Fir'aun. Bukan kata cikgu tak kerti baca, dengan dia pun tak kerti baca balik. Apa hak dia tulis? Ayah ni yang saya kata semalam ni, dia baca long hand, dia tulis short hand. Bila cikgu suruh dia baca, hai, hang baca balik apa hang tulis, dia pun tak kerti. Subhanallah. Tengok-tengok sekarang, kofrat. Allah bagi rezeki kat dia. Saya tanya macam mana, hang nega, elok lah, ha? Nega apa, export import. Oh, hebat. Macam mana hang boleh masuk nega ni, tak tahu rezeki. Aku kerja dengan Toki tu, kadang, aku ngorak anak dia dapat. Kadang, bila Toki tu mati, lah aku ambil lepak dia punya nega lah. Oh, gitu. Allah nak bagi dia kaya, dia pergi reba Toki. Toki tu ada anak darah, dia mengurai anak darah tu. Bila mengurai anak darah, takkan nak jadi reba lagi. Bila Toki dia mati, pak mertua dia mati, dia duduk si pak dia pula. Sekarang dia dah jadi Toki pula. Oh, ni dia tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi ke situ pula rezeki. Jadi adik-adik yang mana lulu SPM grade 3, grade 4 ni, cubalah jadi reba ni. Lepas tu mengurai lah anak Toki. InsyaAllah jadi tokir balik. Tak pun kekal driver sampai mati. Tuan-tuan, bila kita tengok budaya itu, nampak kesan P. Ramlee. Dia buat lari anak dara orang bila pendidikan agama tak ada. Bila buat lari anak dara orang, dia menikah secara sembunyi-sembunyi, mak pak tak reda, lari ke Singapura. Bila lari ke Singapura, hidup dia jadi mewah. Sebab apa mewah? Dia jadi orkestra. Apa punya apa nama kompos, apa nama komposer. Orkestra mencipta lagu. Akhirnya jadi mewah, isteri dia Mahani pun mengandung. Mengandung dia. Tengah duk nyanyi lagu tiada kata cantik bahasa. Tengah duk geler mesin gramafon dulu lama-lama, duk geler bubuh situ tak. Masing-masing bawa isteri. Nurdin Ahmad bawa isterinya Husnani. P. Ramlee bawa isterinya Zaitun. Kemal Hassan pun bawa juga. Masing-masing duduk dengar lagu. Tiada kata secantik bahasa untuk kupuji adinda. Pakai duduk tengok isteri masing-masing. Isteri pun maintain. Balik kan, tengok balik VCD ni. Akhirnya tengah duduk-duk menung-menung tu, Mahani pensan. Bila pensan, doktor pun datang. Tahniah Cik Hassan, isteri Cik Hassan mengandung 2 bulan. Oh, rupa-rupanya mengandung. Bila dah mengandung, Mahani pun duduk kait baju untuk anak yang akan lahir. Hassan baru balik daripada pi orkestra. Dia pun letak songkok hitam di sebelah. Tengah duduk menjahit itu, Mahani kata ke Hassan, Hassan, maukah kau berjanji dengan aku, Hassan? Berjanji apa, Mahani? Andai kata apa-apa berlaku kepada aku, janganlah kau ambil orang lain di antara aku dengan anak kita ini, ya Hassan. Mahani, kenapa kata demikian? Dengarlah dulu cakap aku, Hassan. Kalau aku mati, bila melahirkan anak ini, janganlah kau kahwin lain, ya Hassan. Aku tidak mahu antara kau dan antara anak kita ini ada orang lain, Hassan. Berjanjilah dengan aku, Hassan. Dia tak lagi menikah lain, tuan-tuan. Dia dah mati, dah mati lah. Dah conquer laki dia juga. Ya Allah, jenis apa ni, tuan-tuan. Yang laki tu bengong, tak ada nikah lain. No. Ha, itulah bila lahir, mati. Mahani mati. Yang hidup anak dia. Maka anak tu dipanggil sebagai Sazali. Kita dengarkan yang seterusnya. Baik, sabar-sabarlah. Baik, tuan-tuan, itu wasiat. Itu dipanggil wasiat. Wasiat macam tu tak wajib dilaksanakan. Abang, kalau saya mati jangan nikah lain. Itu wasiat yang tidak wajib dilaksanakan. Yang belakang tu lah Rusnani Jamil. Yang belakang tu. Baik, kita tengok hari itu, ya, P. Ramlee berjanji memberikan kemewahan kepada anaknya. P. Ramlee berjanji memberikan kemewahan pada anak dia. Pasal anak dia lahir dalam keadaan dia dah senang. Dia tidak mahu anak dia susah macam mana dia susah. Dipukul, dikeji oleh bapa angkat dia. Kemudian dipaksa bekerja sebagai buk tambang. Kemudian melarikan diri daripada kampung, hidup merantau di negeri orang. Dia berjanji kepada anak dia, engkau tidak akan merasai susah, wahai Sazali. Diberikan kemewahan yang melampau kepada Sazali. Masa Sazali pergi sekolah, bukan pergi sekolah. Sazali pergi lepak dengan geng-geng dia di tepi pantai. Bersama geng dia, Ibrahim Pendek. Ibrahim Pendek tu daripada kecil sampai dia tua, dia pendek. Dalam filem ni. Sebab tu nama dia Ibrahim Pendek. Tuan-tuan, Ibrahim Pendek mengajar kepada P. Ramli supaya jadi jahat. Dalam filem itu, Sazali masa kecil, wataknya dipegang oleh apa? Ha? Bak Latif lagi? Nama apa? Ha, Tony Castello. Dipegang oleh Castello dia, Tony Castello. Ya, cukup jahat dalam cerita ni. Bila bapa dia, bila dia salah pilih kawan, Tony Castello sudah jadi something. Sazali sudah jadi something. Dia rompak kedai. Dia ambil batu, dipecahkan satu kedai, dia rompak kedai tu. Dia nak curi biola daripada kedai. Orang tangkap dia. Bila orang tangkap dia, orang mari rumah dia dengan orang satu kampung, orang mari ke rumah dia. Minta duit daripada pembantu rumah. Masa tu P. Ramli tak ada. Maka bila balik P. Ramli, orang gaji dia. Cerita kepada P. Ramli. Tuan, tadi tengah hari datang ramai orang datang rumah sini. Apa mereka nak? Mereka kata anak Tuan Sazali memecahkan kedai mereka. Mencuri. Apa? Mencuri. Dipanggilkan Sazali. Apa yang telah kau buat, Sazali? Sazali tidak buat apa-apa, bapa. Habis itu, Sazali cuma tolong orang. Sazali ambil uang untuk tolong orang miskin. Kesian dia, bapa. Ibunya mati. Ayahnya mati. Dia menangis lapar, bapa. Sebab itulah Sazali mencuri untuk bagi dia makan, bapa. Sungguh mulia hati kau, Sazali. Nampak, tuan-tuan. Dia ambil kunci peti besi, dia bagi dekat Sazali. Sazali, ini kunci peti ayah. Kalau apa-apa kau nak tolong orang susah, kau ambillah duit dalam peti besi ini. Betul ke ayah? Ya, Sazali. Ah, ini dia. Kunci peti besi dekat dia. Dia bawa seketir duit, dia pergi tabuk dekat Ibrahim Pendek and the gang. Aku kaya sekarang. Ini dah kesan pendidikan yang salah pada anak-anak. Pendidikan yang mengajar membabi buta. Percaya cakap anak bulat-bulat. Tak siasat. Saya ni tuan-tuan pengetua sekolah. Pening kepala dengan bapak-bapak. Bukan saya pening dengan budak-budak sekolah. Dengan bapak saya pening. Satu bapak mari serang sekolah. Masa tu saya tak ada. Saya main petak. Dia jumpa dengan cikgu, jumpa dengan ustaz. Dia kata anak dia kena pukul sampai berbirak di belakang. Cikgu sekolah saya pukul. Jadi penolong kanan buka baju budak. Tak ada pun. Tak ada pun abang. Memang tak ada lah. Dia pukul hari Jumaat ke hari Senin. Anak cakap kena pukul ke? Haa, cikgu pukul, kata dia. Dia rotan di belakang. Jadi budak-budak lain pun dipanggil. Cikgu tadi pun dipanggil. Betul ke cikgu ni pukul budak ni depan kamu semua? Tak ada lah. Mana ada? Budak-budak jawab. Cikgu tadi pun ditanya, kamu pukul dia tak? Tak, saya tak pukul dia. Ini budak ni cakap, saya percaya anak saya lebih daripada cikgu ni. Ya Allah. Rupanya tuan-tuan, anak dia tak senter. Dia suka duk bayang yang bukan-bukan. Bila habis Selasa saya pergi sekolah, saya panggil anak dia. Timbang anak dia. Anak dia suka membayangkan. Bila dia bayangkan satu-satu benda ni, dia buat balik ke bapak dia, dia cerita yang bukan-bukan. Hari Jumaat saya jumpa dengan bapak dia. Minta bawa anak dia ni pergi ke sakitris. Check ni mental, kat mental budak. Kita kadang-kadang tuan-tuan, kita anggap apa yang budak kita cakap betul semua. Tanpa soal siasat, kita percaya. Macam Hasan percaya pada Tazan ni. Sampai dia tipu. Dan lebih malang lagi tuan-tuan, Hasan sudah mengajar Sazali menipu. Sazali itu ada sepupu anak Rusnani dan Nordin Ahmad yang dilakonkan wataknya oleh Hashim Mahyud. Masa kecil Hashim Mahyud ada satu apa nama anak patung. Sazali ambil anak patung tu, Sazali sorok. Hashim Mahyud cari anak patung dia. Satu rumah tak jumpa. Dekat-dekat pakcik dia, Pak Long dia. Pak Long, Pak Long, anak patung saya hilang. Boleh tak Pak Long carikan? Nanti ya, Pak Long carikan. Dia tanya ke Sazali, ada kamu nampak anak patung dia? Tak, tidak ayah, Sazali tak nampak. Cari-cari rupanya duduk balik kursi. Bila dia ambil anak patung, dia tengok Sazali. Ah, di sini, di sini. Oh, tadi saya sudah